Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidun al-ahibba, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, di mana pada pertemuan lalu sempat kita terhenti karena berkenaan dengan kesehatan. Insyaallah malam ini kita akan berusaha untuk kembali mengkaji yang terkait dengan pelajaran yang ke-10. Kita sudah masuk latihan yang kedua. Insyaallah malam ini kita rampungkan, yaitu latihan yang ketiga serta latihan yang keempat. Nah, di sini ada kaidah jadidah, yaitu kaidah yang baru, yaitu af'al syuru. Ini terdapat pembahasan pada bab af'al roja. Kalau kita buka kitab nahu atau qawaid an-nahwiyah, itu ada nanti satu bab bernama af'alul muqaraba. Nah, di situ dibahas bagian dari pembahasan af'al muqaraba adalah af'alus syuru. Bermakna syuru yaitu mulai. Fi'ilnya adalah syara'a, yaitu mulai. Dan fi'il ini banyak, tapi di sini hanya beberapa fi'il yang diungkapkan. Kalau untuk lebih luas sedikit, bisa merujuk kepada kitab, satu kitab itu Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Perlu diketahui bahwa af'alus syuru' ini bermakna bada'ah, mulai. Manakala fi'il ini digandengan dengan fi'il mudhari. Digandengan dengan fi'il mudhari. Makanya salah satu syarat fi'il syuru ini, bahwa khabarnya adalah dalam bentuk fi'il mudhari. Ini beramal seperti amal kana, yaitu merafakkan isim dan menasabkan khabar. Merafakkan isim dan menasabkan khabar. Illa anna khabarahu, cuma khabarnya adalah dalam bentuk fi'il mudhari. Atau disebut dengan jumlah fi'liyah, wa fi'luha fi'il mudhari. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Itu syarat yang merupakan syarat yang sudah mutlak. Ya. Tidak akan ada khabarnya dalam bentuk fi'il madhi, apalagi fi'il amar. Nah, ini insyaAllah kita akan bahas sedikit. Saya akan berikan satu contoh, yaitu kata bada'a atau syara'a, ja'ala, ini di antara fi'il af'al syuru, ansha'a, watafiqa, wa waqafa, dan lain sebagainya. Kita ambil satu di antara fi'il ini adalah ja'ala. Misalnya, ja'ala al-waladu yamshi. Ja'ala al-waladu yamshi. Ja'ala di sini bukan bermakna menjadikan, akan tapi bermakna bada'a. Dari mana kita tahu arti ja'ala sini arti bada'a? Karena setelahnya ada fi'il mudhari. Jadi ja'ala al-waladu yamshi. Anak ini, anak laki-laki ini mulai berjalan. Ja'ala at-tiflu, ja'ala at-tiflu ya'kulu. Atau ja'ala al-maridu ya'kulu. Pasien ini mulai makan. Nah, bagaimana bagaimana cara menguraikan jabatan kata dalam contoh seperti ini? Jadi ja'ala, kita katakan ja'ala adalah fi'lun min af'ali syuru' wa huwa fi'lun madin mabni al-fathi ya'malu ka'amali kana yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Al-waladu, kalau kita kecil contoh apa? Ya, ja'ala al-waladu yamshi, al-waladu ismuhu, ay ismu ja'ala. Marfu'un wa alamat rafi, dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian yamshi adalah fi'lul mudari'un, marfu'un wa alamat rafi, dhammatun muqaddaratun ala al-alif. Man'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lul mu'tal al-alif. Wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruha. Wal-jumlatu al-fi'liya fi mahali nasbin khabar ja'ala. Nah, itu lebih kurang cara menguraikan jabatan kata dalam bentuk kalimat ini, yaitu fi'il min afal syuruk, dia beramal seperti amal kana. Baik, Fadhil Sa'asan, kita minta kepada pendengar untuk membaca apa yang terdapat dalam latihan yang ketiga ini. Kita akan kembangkan nanti insyaAllah, ya, sampai kalian betul-betul paham dalam masalah ini. Fadhil Sa'asan. Baik, jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Tadi kita jelaskan tadi terkait dengan latihan yang ketiga, tafiqa dan ja'ala serta akhada, makna dan bagaimana cara menggunakan fi'il ini. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk mempraktekannya langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang memiliki bukunya, Anda bisa membuka di halaman 86. Dan yang belum, Anda bisa melihat di layar kaca televisi Anda. Dan kita akan berikan kesempatan di via telepon kepada ikhwan ataupun akhwat, silakan. Taib, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum. Tafadhali. Syafaqallah ya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah. Al-Thalith. Tafiqa yaf'alu kada, ja'ala yaf'alu kada, akhada yaf'alu kada, ay syar'ai bi fi'alihi. Naam. Hadhil af'alu salasatu ta'malu amala kana. Illa an khabarha yajib illa anna khabarha. Naam. Yajib an yakuna yajibu an yakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Naam. Baik. Ahsan. Qira'ah sahiha. Naam. Baik, terjemihha. Terjemahnya Ustaz yang bermasalah. Tafiqa itu beramal seperti ini, ja'ala beramal seperti demikian. Enggak, tafiqa yaf'alu kadza. Ya, mulai melakukan demikian. Oh. Jadi tafiqa itu bermakna bada'a. Oh. Iya. Oh, gitu maksudnya. Iya, jadi af'al syuru' ini itu banyak. Di sini saya bukan yang ketiga, tafiqa, ja'ala, akhadha. Bahkan kata syara'a, syuru' itu syara'a juga bermakna bada'a. Sama, bada'a, syara'a. Iya. Jadi kalau terjemahkan sama maknanya itu bada'a. Betul. Iya, semua fi'il ini bermakna wahid, bada'a. Mulai. Jadi tafiqa yaf'alu kadza, dia mulai melakukan. Iya. Dia mulai melakukan demikian. Tafiqa dia mulai melakukan ini, ja'ala dia mulai melakukan ini, akhadha dia mulai melakukan ini. Yakni dia yaitu syara'a dia memulai dengan fi'il. Dengan bifi'lihi. Syara'a bifi'lihi. Apa artinya? Memulai. Nah, dia mulai melakukan. Melakukan. Dia mulai berbuat. Ya. Mulai berbuat. Atau dia mulai mengerjakannya. Nah. Itu dia, makna apa? Nah. Makna daripada tafiqa yaf'alu kadha, ja'ala yaf'alu kadha, akhadha yaf'alu kadha. Ay syara'a bifi'lihi. Iya. Taib. Hadhil af'alus fi'il-fi'il yang tiga ini ta'malu amalan, beramal seperti amal. Ta'malu amala. Amala. Ta'malu amala kana, beramal seperti amal kana. Iya. Nah, kecuali anna. Makna di sini apa usada di makna anna? Bahwa. Bahwa. Iya. Kecuali bahwa ya. Khobarnya wajib dalam bentuk jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Nah, yang fi'ilnya yakni fi'il mudhari, bentuk fi'il mudhari. Nyari enggak boleh fi'il lain. Nah, yaitu sudah syaratnya. Nah, ya, jadi khabarnya harus dalam bentuk apa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus fi'il mudhari. Mudhari. Iya, tidak bisa fi'il madhi apalagi fi'il amar. Nah. Iya. Nah, terus coba iya. Adkhil kulla fi'li min hadhin fi'lin kulla fi afan sasadakulla adkhil kulla fi'lin min hadhihi al-af'ali fi jumlatin mufidatin. Iya. Nah, apa artinya? Masukkan dari setiap fi'il dari masukkan fi'il. Setiap fi'il nah dari nah. Fi'il-fi'il ini iya di antara fi'il-fi'il ini di antara, dalam bentuk jumlah kalimat yang sempurna. Mana fi'ilnya? Tafiqa ja'ala akhadha syar'a. Nah, coba bikin kalimatnya. Nanti di situ harus disebutkan isimnya serta sebutkan fi'il mudhari'nya sebagai khabarnya. Oh, jadi tidak harus beriringan dengan itunya ya Ustaz. Anda tadi lihatnya yang di nas hiwar itu beriringan dengan fiilnya, tidak mesti Ustaz ya. Maksudnya? Yang kemarin itu watafiqu yataharrakuna. Oh enggak. Iya. Situ kan ke situ kan sudah ada isim yang watafiqu. Ada wawnya kan, waw jamaah kan. Sebagai contoh sih kan. Iya. Oh, nah. Tafiqa Zaidun. Berarti kita sebutkan isimnya ke mana? Zaidun. Ya. Perlu diketahui, tidak selamanya isimnya itu zahir, bisa saja dalam bentuk dhamir mustatir. Kan gitu. Jadi watafiqa Zaidun yaktubur risalata. Apa artinya? Zaid memulai. Nah, Zaid mulai menulis surat. Pecuk surat. Iya. Coba anda bacakan. Tafiqat tiflu yabki fil ghurfati. Nah, jayid. Nah, tafiqat tiflu yabki fil ghurfati. Apa artinya? Anak kecil itu mulai menangis di kamarnya. Iya. Di kamar. Iya, di kamar atau dalam kamar. Ada. Baik. Contoh ja'ala. Ini semuanya ja'ala tafiqat ja'ala akhada itu mana sama ya? Iya. Taib. Ja'ala Aisyatu tatbahu Nah, perlu diketahui. Perlu kita manakala isimnya mu'annas. Ja'alat ya nama Ustaz apa? Iya. Ja'alat Aisyatu tatbahu fil matbakhi. Tatbuhu bukan tatbahu ya. Tatbuhu apa Ustaz ya? Iya, yang sahihnya adalah tatbuhu. Nah. Memang sering dan sudah familiar sering mengucapkan tatbahu, tapi itu salah. Tatbahu. Yang benarnya adalah tatbuhu. Nah, Ustaz. Tabaqa yatbukh. Timbangan fa'ala yaf'ulu. Nah. Bukan timbangan fa'ala yaf'alu. Iya. Bila apa? Ja'alat Aisyatu tatbukhu fil matbakhi. Naam, tatbukhu fil matbakhi. Naam. Apa artinya? Aisyah mulai memasak di dapur. Masak dapur, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Ummas, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Di latihan yang ketiga terkait dengan tafiqa, ja'ala dan akhadha. Anda bisa membuat kalimat yang sempurna dengan kata-kata tersebut. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu'abdillah. Naam. Baik, kaifa haluk ya? Assalamualaikum. Baik, barakallahu. Naam, tafadhali ya Umma Abdillah. Akhadha. Baik, hati misal. Coba kasih contoh. Iya. atau pilih salah satu, bisa akhada atas syara' atau fi'in lainnya dalam bentuk kalimat yang sempurna, ya. Atau saya memberikan apa dalam bentuk bahasa Indonesia, nanti terjemahkan gimana? Belum bisa nanti, coba saya. Baik, iya ya, tafadhali. Akhadha hujjati yataharrabuna min arafati ila musdalifati. Masya Allah, hadha misal mumtaz ni. Naam, akhadha al-hujjaji yataharrakuna min arafati min ila musdalifati, min arafatin ila ila musdalifati. Naam, ila musdalifati, sahih. Naam, jayid. Apa artinya? Para haji itu mulai bergerak, iya, dari Arafah, dari Arafah menuju Musdalifah. Ke Musdalifah. Masya Allah, mumtazna. Iya. Coba contoh, saya akan contoh yang mudah ya. Ibu mulai memasak atau ibu mulai mencuci pakaian. Akhadat ummi yaghsilu. Taghsilu. Nah, mencuci pakaian. Akhadat ummi taghsilu taghsilu fauta. Fauta. Nah, baik, thauba atau al-malabis. Jadi akhadat ummi taghsilul malabis. Jadi ibuku mulai mencuci pakaian. Jadi akhadat ummi taghsilul malabis. Nah, ini perlu diketahui juga, perlu saya sampaikan bahwa fi'il mudhari'nya tidak boleh dimasuki oleh an ya. Nah, ini terkait dengan khabar af'al syuru'. Af'al syuru', nah itu khabarnya, itu fi'il mudhari' tidak boleh dimasuki oleh an. Contoh umpamanya tafiqal waladu an yamshiya, tafiqatil ummu an tatbukha, hadha khata. Karena khabar daripada af'al syuru' tidak boleh dimasuki oleh an, atau tidak boleh memakai an. Nah, berbeda kalau af'al muqarabah, nah itu boleh pakai an. Asa an, asa Muhammadun an ya'tiya. Baik, ada contoh lain? Syara'a syara'a muslimuna yadkhuluna ila masjid. Naam, yadkhuluna masjid. A'idi marra saniyah. Syara'a muslimuna yadkhuluna masjid. Ahsan, masyaallah. Sahih, syara'a al-muslimuna yadkhuluna al-masjidah. Tarjimiha? Para muslimin mulai masuk ke masjid. Masuk ke masjid, Masya Allah. Sahih, baik, ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ma'abdillah, barakallah fiqh. Masih Ustaz? Nah, kita kasih kesempatan lagi. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Ummu Fatimah dan Ummu Abdullah dari Solo, silakan di 0218236543. Masih di latihan yang ketiga di halaman 86. Silakan. Baik, terputus, mohon maaf. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Mulai dari Taufiqo, Ja'ala, Akhada dan Syara'a. Baik, silakan. Halo. Tafadhol, silakan. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan studio saja. Baik, sambil menunggu. Allahu Akbar. Hati misal, naam, hati misalan min indik. Min kalimati Taufiqo? Ai fi ini. Naam. Taufiqo Ahmadu yaqra'u al-Qur'ana. Naam, Taufiqo Ahmadu yaqra'u al-Qur'ana. Terjem? Ahmad mulai membaca Al-Quran. Iya, sahih. Astagfirullahaladzim. Misal akhar? Ja'ala Aliyu. Aliyun ya. Ja'ala Aliyun yarkabu sayyarata. Jayid. Ja'ala Aliyun yarkabu sayyarata. Ahsan. Aina isim ja'ala? Mana isim ja'ala? Aliyun. Aliyun. Jadi Ali itu tidak di'irab fa'il ya. Naam. Iya. Tapi di'irab isim. Isim. Ya. Karena ja'ala ini ya'mal ka'amali kana. Beramal seperti amal kana berarti dia butuh isim dan butuh khabar. Jadi isimnya adalah Ali, khabarnya adalah yarkabu. Yarkabu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Iya, yarkabu sayyarata. Baik, ahsan, barakallahu fik. Akhi, dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di 0218236543. Masih di latihan yang ketiga. Baik, halo. Iya, silakan. Kita terima kembali, halo. Baik, kami sampaikan kembali. Iya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Iskandar di Lampung. Ahlan Pak Iskandar. Masyaallah. Ahlan wasalan. Ahlan bikam. Baik, hati misal ini. Bisa kasih contoh? Iya, Dan. Iya, silakan. Ya anak Fatimah tu taghsilul mana bisa? Naam. Misal akhar. Tobaqat Aisyah tu taqra'ul Qur'an. Naam. Madza a'id? A'id marsaniyah? Tabaqat Aisyatu taqra'ul Qur'an. Bukan, laysa tafaqat. Hadha tafiqa. Tafiqa. Naam. Tafiqa ala wazan fa'ila ya. Bukan ala wazan fa'ala. Tafiqa. Idhan tafiqat Aisyatu taqra'ul Qur'ana. Taqra'ul Qur'ana. Baik, mungkin ta'ti bimisalin bihaitsu yakunu ismuh. Hadha ismu ايه? Fi'il syuru' dhamiran mustatiran. Paham tak soal? Coba kasih contoh isimnya dalam bentuk dhamir mustatir. Iya. Jadi isim afalus syuruknya dalam bentuk dhamir mustatir. Kalau tadi kan contoh semuanya adalah bentuk isim zahir. Nah, tafiqat Aisyatu, tafiqal waladu. Iya, tafiqat ummi. Itu semuanya isimnya adalah bentuk isim zahir. Sekarang coba kasih contoh isimnya adalah isim dhamir. Belum paham ya. Tinggal dibalik aja. Gampangnya adalah isimnya letakkan di awal. Sebagaimana jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah fi'il fa'il, ketika isim letakkan di awal kan jadi jumlah ismiyah kan? Fa'ilnya kan dhamir musatir. Misal ini contoh jumlah fi'liyah qamal waladu. Iya kan? Mana fa'ilnya? Aina fa'il? Dhamir mustatir. La. Qamal waladu. Aina fa'il? Waladu. Waladu. Taib. Lalu kita letakkan di awal. Al-waladu. Jadi apa? Al-waladu qa? Halo? Halo? Iya. Anta tushahid tilfaz am la? Tushahid tilfaz, melihat TV? Tushahid tilfaz, melihat TV? Ya. Baik, ana aktub. Baik. Kita faham. Nah, coba lihat. Jadi, qamal waladu. anak itu telah berdiri. Mana fa'il? Al-walad fa'il. Sah? Saya boleh tak? Yeah. Halo. Sahih? Yeah. Sahih. Takallam ma'i. Antum harus mulai sedikit belajar bahasa Arab. Dipraktikan. Baik, qama al-walad, al-fa'il walad. Fa idza qaddamna al-walad, kita dahulukan waladnya. Al-waladu qama, sahih? Qama. Baik. Ini jumlah apa di atas ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ah, la, fok. Al-awwal, jumlah ulula. Jumlah fi? Halo? Liya. Sahih? Liya. Naam. Al-thani jumlah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kerana diawali oleh isim. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Qama ini fi'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya bamir mustatir. Takdirnya bahu. Takdirnya apa? Huwa. Huwa yang ada dalam kata kerja qama. Ketika kita dulukan fa'ilnya, letakkan di awal jadi mubtada subjek, maka fi'ilnya, fa'ilnya, bagi fi'ilnya dalam mutuk dhamir huwa. Nah, demikian tadi. Coba kita tadi apa? Tafiqa. Baik, hati misal indak. Hati misal. Kasih contoh. Tafiqa. Halo? Halo? Iya, hati misal kasih contoh. Tafiqa. Tafiqa al-ustadu. Naam, tafiqa al-ustadu. Yashrahu ad-dars. Ana bantu antum. Yashrahu ad-dars. Terjem? Yes. Apa artinya? Ustaz mulai menjelaskan pelajaran. Ahsan. Ustaz mulai menjelaskan pelajaran. Taib. Mana isim tafiqa? Nah, isim tafiqa adalah al-ustaz. Inilah ismu tafiqa. Jadi ini fi'il, ini isimnya. Kerana fi'il tafiqa ini beramal seperti amalkah? Karena khabarnya adalah yashrah, jumlah fi'liyah. Nah, permintaan saya tadi adalah isimnya dalam bentuk dhamir mustatir. Saya katakan apa? Tinggal dibalik aja ini. Mudahnya isimnya letakkan di awal menjadi mubtada. Tadi tapi enggak lagi dikatakan isim. Jadi al-ustadzu tafiqa. Nah, mana isim tafiqa? Ini dhamir mustatir, takdirnya huwa. Huwa dalam kata tafiqa ada dhamir, dhamir kembali kepada al-ustadz. Baru yashrahu ad-dars. Al-ustadzu tafiqa yashrahu ad-dars. Ini ya. Ini pula perlu dijelaskan bahwa tidak selamanya af'alus syuru' itu letaknya di awal dalam bentuk jumlah fi'liyah, tidak. Bisa dalam bentuk jumlah ismiyah, mubtada dulu, kemudian lalu apa? Fi'il syuru'nya. Nah, tentu isimnya dalam bentuk dhamir mustatir kalau contoh seperti ini. Iya. Al-ustadzu tafiqa yashrahu ad-dars. Tapi mungkin kita minta lagi kasih contoh yang lain. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dari Ustaz. Dan jazakallah khair kepada Akh Iskandar, barakallah fiqh. Dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa menghubungi kembali atau bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain yang ingin ikut serta dan berinteraksi dalam kajian kita di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Akh Iskandar. Fadal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Ana Dadang dari Palembang. Ahlan, Akh Dadang. Fadlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan, Akh Dadang. Halo. Ahlan bik. Naam, kaifa haluka? Bi khair. Ana bi khair. Ustaz. Baik, barakallahu fik. Baik, bisa kasih contoh? Baik, Pak. Iya. Ja'ala, Pak, ya? Iya, boleh. Silakan, ja'ala. ja'ala Ibrahim yaqra'ul Qur'an. Ja'ala Ibrahimu yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Ya, kita ganti lah yaqra', tadi sudah ada yaqra', yahfazul Qur'ana. Ya. Ja'ala Ibrahimu yahfazul Qur'an. Ya, saya ganti ja'ala Ibrahimu ya, yahfazul Qur'ana. Ya, karena kata yaqra' sudah sering tadi ya, kita ganti kata lain. Jadi ja'ala Ibrahimu yahfazul Qur'anal Karima. Jadi Qur'ana. Iya. Oh. Antum melihat melihat apa TV? Naam. Baik. Nah. Saya tulis sebentar. Iya. Kepada Ustaz yang menjelaskan. Sebentar. Nanti antum ubah. Isimnya dalam bentuk dhamir mustatir. Jadi ja'ala Ibrahimu yahfazul Qur'anal Karima. Baik, ja'ala Ibrahimu yahfazul Qur'anal Karima. Baik. Tushahid? Baik. Baik. Mana fi'il syuruknya? Fi'il syuruknya di mana? Ja'ala. Ja'ala ahsanta. Ja'ala. Kemudian mana isimnya? Isimnya Ibrahim. Ibrahim. Apa hukum isimnya? Mansub atau majrur? Atau marfu? Marfu. Marfu. Apa tanda rafa' di sini? Tanda rafa'nya dhammah. Dhammah, sahih. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya yahfazul Qur'an. Iya, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Nah, ini isimnya, isim ja'ala, ismuha. Ya. Sekarang coba jadikan isimnya dalam bentuk dhamir mustatir. Ini kan isim zahir. Sekarang jadikan dhamir mustatir. Ibrahimu ja'ala Ibrahimu ja'ala yahfazul Qur'an al-Karima. Ahsan, jayid. Hadha huwa. Jadi Ibrahimu ja'ala yahfazul Qur'an al-Karim. Nah ini, mana isim ja'ala? Enggak bisa kita kan isim ja'ala itu Ibrahim. Enggak, Ibrahim ini sudah menjadi mubtada. Di awal, subjek dia. Mubtada atau subjek. Nah, mana mana isimnya? Dhamir mustatir yang ada pada kata ja'ala. Jadi setiap fi'il itu mengandung kata dhamir, kata ganti. Ya. Huwa. Huwa ini tentu kembali ke mana? Ke Ibrahim. Ibrahim, dia. Ya. Ya, kalau mau diartikan secara literalik, Ibrahim dia mulai, kan gitu. Ibrahim mulai dia. Ibrahim mulai dia menghafal Al-Quran Karim. Jadi ada kata dia. Nah, itu dhamir kembali pada Ibrahim. Tentu terjemahannya cukup tanpa disebutkan dia. Lebih apa simple, Ibrahim mulai menghafal Al-Quran Karim. Ya. Maaf, Ustaz. Nah, juga perlu saya sampaikan bahwa af'al syuruk di sini harus dalam bentuk fi'il madhi. Dia tidak ada fi'il mudhari. Nah, ini perlu ketahui. Nah, bahwa afal syuruk, bahwa fi'il, semua fi'ilnya selama-lamanya harus dalam bentuk fi'il madhi. Dia tidak boleh dalam bentuk fi'il mudhari. Ya. Itu kaidah sudah baku. Tidak bisa diubah. Baik. Fi misal akhar, contoh lain. Coba kasih contoh, isimnya dalam bentuk jamak. Nah ini dalam bentuk jamak. Umpamanya jamak muzakkar salim. Saya kasih contoh kata-kata at-tullab ya. Nah, coba masukkan kata at-tullab sebagai isim af'al syuruk. Kita ambil contoh saja syara'a, fi'il syara'a. Nah, isimnya adalah kata at-tullab. Fi'ilnya syara'a. Iya, syara'a. syara'a at-tullab, syara'a tullabun at-tullabu syara'a at-tullabu yaktubunal kitab yaktubunal qur'ana atau yaktubunal wajiba atau yaktubunal darsa. Baik. Jadi sahih. Jadi syara'at tullabu yaktubuna al-Qur'ana atau yaktubuna al-wajib al-manziliya, ha? Kenapa? Yaktubuna ad-darsa. Baik, yaktubuna ad-darsa. Baik. Lahza, ana aktub. Karena nanti akan ada perubahan. Jadi syara'a at-tullabu yaktubuna ad-darsa. Naam, syara'a at-tullabu yaktubun yaktubuna ad-darsa. Sahih. Iya. Syara'a at-tullabu yaktubuna ad-darsa. Mana isimnya? Isimnya at-tullabu. At-tullab. Nah, ini isim asy-syara'ah. Khabarnya ala yaktubuna ad-darsa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sekarang coba jadikan ni dibalik dia, at-tullabnya dijadikan mubtada. Kaifa taqul? At-tullabu syara'u yaktubuna ad-darsa. Ahsan, mumtaz jiddan jiddan. Naam, sahih. Syara'a jadi syara'u. Sahih. At-tullabu syara'u yaktubuna ad-darsa. Di sini ada terjadi perubahan. Terjadi perubahannya apa? Bahwa nah, syara'unya di situ mesti ada waw jama'ah. Kenapa? Karena mubtada'nya dalam bentuk jama'. Jadi waw syara'u. Waw ini bermakna hum, kembali kepada at-tullabu. Betul. At-tullab. Ya sama saja kalau dia kalau dia apa fi mubtada kemudian apa fiil fa'il, ya fiil fa'il qama at-tullabu bari at-tullabu qamu, ya ahsanta barakallahu fik ya akhi al-karim. Nah, jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Syukran jazilan. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Wa iyyak. Baik, sebelumnya ya, kami akan angkat mungkin ya terkait dengan contoh yang disebutkan di pesan singkat. Ya, di antaranya dari pendengar kita, ja'alatil ustazatu tu'allimu fi fasli. Naam, sahih. Ja'alatil ustazatu tu'allimu fil fasli. Artinya adalah, jadi ustazah, nah, guru perempuan mulai mengajar di kelas. Ya. Jadi ja'alatil ustadzah, kita tambah lagi. Ya. Ja'alatil ustadzatul jadidatu. Ya. Tu'allimu fil fasli. Sahih sudah? Iya, sahih. Jazakallahu khair. Mulai guru perempuan baru itu mulai mengajar dari di kelas. Nah. Kemudian dari pendengar kita juga Sivil Zaman dari Jakarta Timur. Ja'alatir rayatu tunsabu bi Baitul Maqdis. Naam, ja'alatir rayatu tunsabu aina bil baitil bi Baitul Maqdis. Bi Baitul Maqdis au fi ardi Falastin. Sahih. Naam, hadhihi jumlah sahihah. Di situ ada apa? Ada isimnya ja'alat. Maka pakai tata anis, kenapa? Karena isimnya mu'annas, ar-rayatu. Ar-rayah bimana al-liwa, awil alam. Nah, tunsabu, di, apa, dipancangkan atau ditegakkan. Atau ditancapkan. Nah, sahih. Kemudian kami angkat kembali, jazakallah khair, kami angkat kembali dari Gufran, di Polewali. Ja'altu أدرس اللغة العربية. هذا جيد. هذا مع صديقي. صحيح هذا شيء جديد هذا. يعني اسمه بدو ضمير. ضمير. ضمير ما؟ ضمير متصل. جعلت. يا جعلت. أبغى تري. contohnya جعلت. أدرس اللغة العربية. جعلت أدرس اللغة العربية. صحيح. جعلت أدرس اللغة العربية. Nah, saya mulai mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi yang jelas bahwa isimnya, apakahnya isimnya isim zahir atau isim dhamir? Nah, isim zahir atau isim dhamir? Isim dhamirnya ada kalanya mutasil, ada kalanya mustatir. Ya. Semua itu boleh. Ya. Kemudian fiilnya, khabarnya harus dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tentu di situ harus ada dhamir yang kembali kepada isim daripada fi'il syuruk. Ya. Kalau tidak ada, maka terputus nanti kalimat itu. Tidak nyambung. Ya. Ya. Muasil? Misal akhir? Tidak ada. Cukup. Yakfis. Baik. Tinggal kembangkan ya, seperti ini. InsyaAllah ini tidak apa, tidak sulit insyaAllah. Fiwahid, Ustaz. Ya. Fiwahid. Baik, tafadhal. المسلمون أخذوا يذهبون الجنود بالسيوف البتري. أولاً قبلي. المسلمون. نعم. أخذوا يذهبون الجنود بالسيوف. كنّا على كتاء الجنود هذيته. نعم. كنّا على كتاء الجنود. أفوان. ليس يذهبون يذبحون الجنود. يذبحون. Oh, يذبحون. Iya, iya. Iya, jadi apa? Ulang kembali kalimat itu. Al-muslimuna akhadhu yadhbahuna al-junuda. Iya. Di bisuyufil battari. Bisuyufil battari, naam. Masya Allah. Iya. Ya, tentu ini bala tentera. Tentera yang zalim, yang mulhidun. Iya, yang berbuat zalim. Baik. Sahih, al-jumlah sahih. Taib. Maafi. Taib, iya. Nah, jadi tinggal antum kembangkan itu. Jadi, saya kira begitu banyak contoh ya. InsyaAllah sudah cukup. Tinggal antum mengembangkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi intinya dia bermakna syara'ah dan nah, bada'ah. Bermakna bada'ah, mulai. Jadi mulai kata bada'ah itu sendiri juga dipakai. Yeah. Bada'ah. Bada'al waladu yaqra'. Iya. Tafiqah. Makanya fi'il ini, fi'il syuruk itu banyak. Iya. Banyak. Nanti saya katakan coba rujuk kepada jami' tudurus al-arabiyah. Di situ juga disebutkan. Itu pun tidak di semuanya disebutkan. Iya. Ya. Dan maknanya ya. Maldi atau... Karena ini sifatnya sama'i. Ya, itu tidak ya. Bisa dibuat-buat. Sahih. Lagi-lagi saya ungkapkan bahwa ini adalah afal syuruk ini ala sama'i. Arti sama'i... yaitu kata-kata ini yang didengar dari pemilik bahasa yang pernah mereka mengungkapkannya. Kita enggak bisa membikin afal syuruk dengan kata yang kita bikin sendiri, enggak bisa. Iya. Kemudian apa? Fi'ilnya harus dalam bentuk fi'il madhi. Tidak boleh dalam fi'il mudhari kalau afal syuruknya. Afal syuruk kalau berbeda kalau fi'il apa yang lainnya, kalau fi'il afal muqarabah. Iya. Nah, kemudian yang fi'il mudhari'nya harus dalam bentuk fi'il mudhari', apa khabarnya harus dalam bentuk fi'il mudhari'. Itu sudah kaidah baku. Dan makna kalimatnya itu sekarang fi'il. Kenapa? Iya. Makna maknanya betul sekarang. Baik. Wasil. Baik, kita lanjutkan pada tamrin rabi'. Nah. Latihan yang keempat. Baik, silakan baca instruksi ini. Fadhil ya akhi. Fadhil. نعطي لكم بسم الله التمرين الرابع هات مضارع الأفعال الآتي هات مضارع الأفعال الآتية هات مضارع الأفعال الآتية جيد أبرتنيه datangkan fi'il mudhari' dari fi'il berikut ini. Berikut ini, iya. Semua fi'ilnya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa mudhari'nya? Taharraka. Taharraka. Abasa. Sa'ima. Baik. Taharraka. Yataharraku. Taharraka. Yataharraku. Betul. Apa artinya? Bergerak. Bergerak, iya. Bergerak. Ini timbangan ma waznu, apa timbangannya? Fa'ala, tafa'ala. Sahih. Yataf'alu. Ala yataf'alu. Baik. Abasa. Abasa. Ya'basu. Iya. Abasa ya'basu. Kata-kata ini atau fi'il ini terdapat dalam nas. Terdapat dalam nas pelajaran yang ke-10. Dan itu sudah kita terjemahkan. Ya. Sa'ima yas'am. Nah, apa itu abasa? Abasa ya'basu. Bermain. Nah, bermain atau melakukan yang apa? Sia-sia. Sia-sia. Sa'ima yas'amu. Yas'amu. Ma makna sa'ima yas'amu? Bosan. Bosan, jenuh. Iya. Sahih. Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish. Iya. Ada satu syair ya. Baik, iya. Inilah beberapa fi'il yang disebutkan di sini. Perlu saya ingatkan bahwa ketika kita ingin untuk mengetahui fi'il mudhari, maka kembalilah ke kamus. Terutama fi'il thulathi. Fi'il thulathi, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Adapun fi'il yang bukan thulathi, itu semuanya qiyasi. Nah, qiyasi. Nah, ini biasanya tidak terdapat dalam kamus. Yang ada adalah kembali kepada ilmu sarfi. Ilmu saraf. Itu ilmu saraf. Ada ilmu tentang membahas tentang bentuk kata. Bentuk kata atau perubahan kata. Yaitu ilmu saraf. Nah, insyaAllah kalau sudah mempelajari ilmu saraf, dia akan mudah untuk mentasrif kata demi kata. Dan dia akan tahu bahwa fi'il ini timbangnya ini. Ini timbangnya ini. Baik. Kabla baik, ya, nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran yang baru itu, yang ke-11. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah tuntas selesai kita mengerjakan latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-10. Insyaallah akan kita lanjutkan di Darsul Hadi Ashar, pelajaran ke-11. Dan kita akan mengikuti yang sejenak, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami setelah beberapa jeda berikut ini. Jazakallah khair. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kembali bersama Anda pendengar dan pemirsa Roja TV dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan jilid yang ketiga. Dan alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan latihan yang keempat di pelajaran ke-10. Dan alhamdulillah kami diingatkan sebelum masuk ke pelajaran 11, kita akan ulang kembali nas atau hiwal yang terdapat di Darsul Ashir yang belum sempat kita terjemahkan, dan insyaallah kita akan terjemahkan terlebih dahulu insyaallah. Silakan Ustaz. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulullah Muhammad. Baik, sekalian nanti kita lihat fi'il syuruk yang ada dalam nas ini. Fi'il syuruk yang ada dalam nas ini, dan nanti diminta untuk dijelaskan mana khabarnya dan mana isimnya. Ya. Baik, silakan baca Aina dan terjemahkan ya. Mungkin ya, fadal. Baik, fadal ya, akhul karim yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashir, pelajaran ke-10. Ronal jarasu wa bada'atil hissatu al-khamisatu. Marat ashru daqa'iqa aw aktharu wa lam ya'til mudarris. Baik, terjem. Lonceng berbunyi dan pelajaran ke-5 dimulai. Jam hissa ya, hissa itu apa? Bagian. Apa? Bagian. Ya, hissa itu ada jam pelajaran. Jam pelajaran ya. Ke bukan 5. Jam 60 menit ya. Ya, maksudnya. Ya. Jam pelajaran ke-5 dimulai. Ya. Telah berlalu 10 menit ya. Atau lebih. Ya. Telah berlalu waktu 10 menit atau lebih akan dan belum dan mudaris belum datang. Guru belum datang. Sa'imatul labu lintiror. wa tafiqu yataharrakuna yataharrakuna min amkanihim min amakani amakinihim wa ya'basuna. Iya. Para murid, para siswa mulai bosan, bosan menunggu. Wa tafiqu, mereka mulai bergerak dari tempat-tempat mereka dan bermain-main. Ya, jayin. Faba'duhum waqofa faba'duhum faba'duhum waqofa yakhtub waba'duhum ja'ala yakhtub ja'ala yakhtubu ala sabura. Sebagian mereka berdiri berkhutbah dan sebagian mereka menulis di mulai menulis di papan tulis. Ulang kembali. Sebagian mereka berdiri berkhutbah. Waqofa waqofa yakhtubu. Nah, itu sebagian mereka mulai berkhutbah, berpidato. Berpidato. Jadi waqofa ini bukan arti berdiri ya. Naam, naam, Ustaz. Ya. Dan sebagian mereka mulai menulis di papan tulis. Baik, ahsan barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khairan akhi, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Anda bisa menterjemahkan di nas atau hiwal yang terdapat di Darsul Ashir. Silakan di halaman 84. Kami terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan dulu Bapak suara radio atau televisinya, ada feedback. Dikecilkan dulu, jazakallah khair. Dengan siapa, di mana? Jadi dari Lombok ini, Ustaz, dengan Zainal Arifin. Ahlan, ya, Zainal Arifin. Silakan, Ustaz. Iya. Silakan baca, tafadhol. Tapi belum ano, Ustaz. Apa? Belum punya kitab ini. Oh, belum punya kitab. Hanya ada di layarnya. Iya, saya tolong tampilkan. Oke. Okay. Insya Allah akan ditampilkan. Iya. Nah. Ini pelajar 10, kan, gini? Iya, betul. Pelajar 10, kan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashir, pelajaran ke-10. Yang kurang jelas tulisannya, Ustaz. Pertama ini, maaf dulu. Ranna. Ranna al-jarasu. Kurang jelas, ya? Ranna al-jarasu. Iya. Ranna al-jarasu wa bada'atil hassatu al-khamisatu. Hissatul. Hissatul khamisatu. Khamisatu. Iya. Marat 10 daqa'iq. Daqa'iqa. Marat 10 daqa'iq aw aktsaru. Iya. Wa lam ya'ti ad-darsu. Wa lam ya'ti al-mudar. Wa lam ya'ti al-mudarris. Mudarrisu. Iya. Coba terjemahkan. Lonceng telah berbunyi. Iya. Kemudian telah dimulai. Pelajaran kelima gitu kan? Jam pelajaran yang kelima. Jam pelajaran yang kelima. Iya. Lewat 10 menit. Iya. Atau lebih. Atau lebih, betul. Iya. Walam ya'til mudarris. Walam ya'til mudarris. Sedangkan guru, iya, tidak datang. Tidak hadir. Tidak hadir. Tidak datang. Iya. Naam. Tidak datang. Tidak. Nanti sampai ini. Iya. Sa'imat. Apa ini? Sa'imatul labu. Iya. Sa'imatul labu al-intizar. Al-intizara. Al-intizara. Iya. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Iya, min amak, jarak min makan, min amakinihim. Min amakinihim wa ya'basuna. Wa ya'basuna. Baik, terjem. Maka seluruh semua murid para pelajar lama menunggu. Mana Saima? Saimah. Bosan, jenuh. Mana Ustaz? Bosan. Bosan. Iya. Naam. Fatafiqu yataharrabuna. Apa tadi? Ulang kembali terjemahannya. Saimatun babul intizar. Iya. Saimah. Maka telah bosan. Telah pesan para al-intizar menunggu. Menunggu. Jadi para murid bosan menunggu. Iya. Menunggu. Menunggu. Menunggu. Watafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'batsuna. Dan mereka mulai bergerak, tidak bisa diam. Iya, jadi tafiq itu mulai. Ya. Mereka mulai bergerak-gerak ya, apapun mereka bergerak. Nah. Dari amakinihim, dari tempat duduk mereka. Mereka iya. Wal abatuna, dan mereka bermain. Iya. Terus ba'duhum wa qatta yakhthubu. Maka sebagian dari mereka berdiri. Enggak. Berkhutbah. Nah, di sini waqafa, waqafa tidak arti berdiri di sini. Oh, iya. Naam. Di mana bada'a? Nggih. Fabaduhum waqafa yaktubu. Maka sebagian mereka berkhutbah. Mulai mulai berkhutbah. Iya, berkhutbah. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala as-saburati. Iya. Dan sebagian mereka maksudnya yang lainnya ya. Ja'ala menjadikan bukan. Sedang menulis. Afan. Sebentar, ja'ala sini bukan arti menjadikan. Makanya saya katakan tidak selamanya ja'ala itu menjadikan atau waqafa berdiri. Tidak. Di sini arti apa? Di mana bada'a mulai, karena di depannya ada fi'il mudhari, itu cirinya. Jadi ciri ja'ala bana bada'a, kalau di depannya fi'il mudhari. Dan sebagian mereka mulai menulis. Nah. Di papan tulis. Betul. Di papan tulis. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Cukup sudah bagus deh, masya Allah. Iya. Baik, jazakallah khair, apa? Barakallah fiik. Miring, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali saja. Iya. Final 218236543. Silakan bagi anda yang ingin mencoba untuk menterjemahkan darsul ashir, nas-nas yang terdapat. Yang belum sempat kita terjemahkan secara sempurna, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Baik, ahlan ya Ummu Abdurrahman. Silakan. Baik, nah, ahlan wassalam. Tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Apa? Iya. Enggak mau menterjemahkan, cuma mau bertanya, Ustaz. Oh, enggak mau menterjemahkan. Iya, silakan. Tadi kan katanya yang penjelasan al-Syuro itu diambil dari Jami' Durusul Arabiyah ya. Terdapat, ada terdapat dalam Durusul Lughah juga ada terdapat yang hampir semua yang kita mau disebutkan ya. Iya, saya lagi buka kitabnya itu Ustaz. Ya. Saya lihat di bab berapa Ustaz? Oh gitu ya. Ya. Nanti bisa lihat di apa di halaman 287 kalau tidak satu jilid yang kedua mungkin ya. 287 berarti Tadi jilid 2 itu kan satu jilid ya, satu jilid terdiri dari ya. 3 bagian ya. 287. Ya, bab ke-6 Ustaz, mabahis. Mabahisul fi'il itu Ustaz. Nanti coba lihat itu nanti ada af'al muqarabah. Nanti coba lihat fihrisnya, lihat apa di fihrisnya af'al muqarabah. Oh, af'al muqarabah. Iya, nanti akan ketemu nanti insyaallah. Iya, atau dalam kitab Nahwu semua kitab Nahwu disebutkan. Itu terdapat dalam kitab bab pada bab af'al muqarabah pembahasannya. Af'alul muqarabah. Baik, iya. Nanti daftar isinya saja, ya. Af'al muqarabah. Itu saja pertanyaannya? Iya. Baik, jazakallahu khair. Pada Muhammad Rahman di Padang, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Muhammad Rahman di 0218236543, masih di Darsul Ashir, di hewan yang terdapat di Darsul Ashir atau nas yang kita baca kembali dan kemudian diterjemahkan, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdurrahman kembali. Mohon maaf Umar Abdillah. Iya, Umar Abdillah di Solo. Silakan. Diteruskan, Ustaz. Iya, teruskan. Lanjutkan. Faqala murahibu faj'atan. Iya. Faqala. Ba'da amrukum faudo. Iya. Ana faslah suhun. Isma'u. Inna mutadisakum maridun. Iya. Falam yahkuri yauma fayum inukum adzahatu illa maktatati awil insirafi illa ma'atiyai. Awil insirafu atau insirafi? Insirafu. Iya, insirafu maktu pada zahabu. Awil insirafu illa ma'atiyai. Iya. Antal abu illa maktatati khairulakum. Iya, coba terjemahkan. Para pengawas masuklah pengawas dengan tiba-tiba dan berkata, apa ini? Amrukum. Jadi kalau bahasa bebasnya apa-apaan nih kan gitu ya. Apa-apaan ini? Iya. Tapi itu bukan bahasa fusha ya, dalam sini saya. Ya bias, iya. Kena melihat kaget apa kelas apa tidak teratur kan itu. Iya. Mahadha. Iya. Mahadha ya. Apa-apaan ini? Mm. Amrukum fauda. Iya. Perkara kalian? Fauda apa? Ya itu tidak teratur. Pising. Iya, tidak teratur. Ya ada tidak yang teratur. Ada yang pidato, ada yang nulis dan sebagainya itu katakan fauda. Hampir mirip dengan dauba. Dauba itu berisik. Iya. Bising, jadi fauda tidak teratur. Tidak teratur. Iya. Karena faslah sukun. Seolah-olah seperti pasar. Iya, seperti pasar. Iya. Ismau dengarkanlah. Hmm. Inna mutadrisakum hari dan sesungguhnya guru kalian sakit. Iya. Salam yahdul yauma. Dia tidak hadir hari ini. Iya, betul. Samyunikum. Kalian pergi ke maka saya lebih baik untuk kalian. Iya. Kalau cina min maknal mahaji. Iya. Karena satu saya tu. Karena satu saya tak asrota. Iya. Wanisfa. Wanisfa. Apa tujuh malai anauta muter di sana marido. Nah. Pak untuk lahum laisa waktu munasiban lilaya tadi. Iya. Sanau tuhu pada sholat asri insyaallah. Alu ra'yuka. Iya. Apa artinya? Keluar dari gedung mahat. Iya, betul. Pada jam Setengah satu. Jam 12:30 kan itu. Jam 12:30. Artinya jam setengah satu. Iya. Sebagian teman-temanku melihat ada yang menjenguk guru kami sakit. Ro'a, coba lihat ro'a. Ro'a ba'du zumala'i. Ro'a itu bukan tim melihat. Memulai. Bukan. Nah, enggak bisa mulai. Kalau mulai itu mesti ada fi'il mudhari'nya tanpaan. Berpendapat. Berpendapat. Iya. Ra'a ba'du zumala'i. Sebagian teman-temanku berpendapat bahwa saya menjenguk guru kami yang sakit. Iya. Maksudnya pada jam tersebut, jam berapa itu? Jam 12, jam setengah satu. Jadi sebagian teman-temanku membesuk, berpendapat apa? Berpendapat untuk membesuk. Ya kalau sini membesuk atau menjenguk ya. Iya, menjenguk guru kami yang sakit. Terus fakultulahum. Lalu saya katakan pada mereka, saya salah waktu. Bukan waktu yang tepat untuk menjenguk. Untuk menjenguk, iya. Karena itu waktu istirahat. Terus? Kalau turun pada sholat asri, insya Allah. Insya Allah. Kami akan menjenguk. Kita akan. Kita akan. Lebih tepatnya kita, situ. Lebih tepatnya. Iya. Kita akan. Dia kan berbicara dengan teman-teman kan? Iya. Iya, kita akan menjenguknya. Menjenguknya. Sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar, insya Allah. Terus? Lalu mereka berkata, iya. Ro'yuka. Pendapat itu pendapatmu. Iya, arti pendapat mulai yang di, yang apa? Yang dipakai atau yang dijalankan, iya. Ra'yuka ya. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdullah di sala. Barakallahu fik. Alhamdulillah telah selesai saja. Iya. Diterjemahkan dari surah Asyr ini. Cuma sedikit lagi terkait dengan kaidah tadi, kita keluarkan yang ada dalam nas ini. Baik. Yaitu af'al syuruq. Baik, kita berikan kesempatan mungkin satu penelpon kembali di penghujung kajian untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Ustaz terkait dengan afal syuruk yang ada di dalam hiwar ini. Silakan ya, 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, akhi. Rahan bitnya. Dengan Anton, Man? Kamaruddin. Kamaruddin, Ustaz. Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Istakhrij ya Qamaruddin afal syuruq min an-nas. Naam. Al-awal. Naam. Tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Wa tafiqu tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Baik, aina isimnya? Isim mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu? Naam. Takdiruhu hum. Yakin itu? Yakin. Wawnya waw apa itu? Takdiruhum. Wawnya waw jam asad. No. Oh. Eh? Isim johir. Gimana? Coba lihat. Wa tafiku yataharakun. Mana isim tafiqahnya? Isim tafiku. Isim waw. Ya, ya, waw. Jadi bukan dhamir musatir ya? Nah. Jadi waw jamaah itu. Wa ba'da qaf itu waw. Namanya waw jamaah, itulah isimnya. Iya. Itu isimnya. Mana khabarnya? Khabarnya yataharrakun dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Hadza wahid. Wa tsani? Wa tsani waqafa. Baca. Waqafa yakhthubu. Betul. Waqafa yakhthubu. Itu waqafa tidak diartikan berdiri di situ. Nah, karena depannya ada fi'il mudhari. Coba mulai pidato. Baik, mana isimnya? Isim waqafa? Mustatir. Dhamir mustatir. Jelas. Kalau tidak ada isim pasti dia dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu. Wa kembali mana? Ba'du. ba'du, ya, kembali pada kata ba'du. Mana khabarnya? Khabarnya yakhtubu. Yakhtubu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Baik, mana lagi? Ja'ala yaktubu. Ja'ala yaktubu. Sama ya, seperti waqafa yaktubu. Ja'ala. Isimnya apa? Bentuk dhamir mus tatir tadruha. Baik, yujud akhar? Naam Ustaz. Aina? Tadi Ustaz. Maaf Ustaz. Lajana? Naam, sahih. Jadi enggak ada lagi, cuma itulah. Ada berapa fi'il tadi sini? Syuruk, wahid, isnan, salasah, ha? Cuma tiga ya? Dalam nasinya, taib ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, ah, Qamaruddin, barakallah fiqh. Naik bin Asad, akmal na'am, alhamdulillah. Taib, alhamdulillah, kita telah merampungkan pelajaran yang ke-10, insyaAllah. Pertama akan datang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, itu pelajaran yang ke-11 Ad-Darsul Hadiyah Asyarah. Baik, jazakumullah khairul jazak ala husni ishtirakukum fi hadha ad-dars. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.